إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إيمان seorang hamba terkadang melemah disebabkan karena godaan dan rayuan dari syaitan yang senantiasa mengganggu hamba-hamba Allah di dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya. Dan itu merupakan janji dari iblis la'natullah alaih yang merupakan abul jin, bapak dari para jin, yang merupakan nenek moyang dari para syaitan, telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika iblis la'natullah alaihi menyatakan فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah maka saya akan duduk menghalangi mereka kepada jalanmu yang lurus. Demikianlah iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus dan senantiasa berusaha menjerumuskan hamba-hamba Allah ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika manusia, ketika seorang mukmin terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hambanya. Ketika hamba tersebut meminta ampun kepada Allah, bertobat kepadanya dari segala kesalahan dan dosa yang dikerjakannya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa dan maksiat, atau ketika mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru li dhunubihim, mereka meminta ampun kepada Allah, zakarullah, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah dari dosa yang mereka kerjakan. وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, dan tidak ada yang dapat memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, dan mereka tidaklah terus menerus melakukan perbuatan dosa itu dalam keadaan mereka mengetahuinya. قال مسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله. Oleh karena itulah hendaknya seorang hamba banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat kepada Allah dari segala dosa dan kesalahannya di dalam kehidupan dunia ini, karena tentunya seorang hamba tidak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', wa khairu khata'ina at-tawwabun, setiap manusia sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan di dalam dosa dan maksiat adalah bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahannya tersebut. Di dalam hadis yang sahih pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, innakum ya ibadi innakum tukhti'un bil-lail wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa dan kesalahan di pagi hari dan di siang hari. Oleh karena itu Allah memerintahkan, fastaghfiruni, maka minta ampunlah kalian kepadaku, aghfir lakum, niscaya saya akan mengampuni kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, bahkan kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka dari segala kekufuran yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ketika mereka meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, sebagaimana Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang Nasara, di dalam ayatnya Allah sebutkan tentang ucapan mereka ketika mereka mengatakan inna allaha thalithu thalathah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang tiga dari tiga Tuhan yang mereka sembah. Demikian pula mereka menyatakan bahwasanya inna allaha huwa al-masih ibn maryam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Isa ibn maryam. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna, apakah mereka tidak meminta ampun? Mengapa mereka tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada-Nya? Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang mana meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya memiliki banyak faedah dan manfaat. Di antara faedah, di antara keutamaan yang akan didapatkan ketika seorang senantiasa meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada mereka hujan yang lebat, hujan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rezeki kepada mereka. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seruan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Saya berkata kepada mereka, kepada kaumku, kata Nabi Nuh alaihi salam, "Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Dan ketika kalian senantiasa meminta ampun kepada Allah, memperbanyak taubat kepada-Nya, maka di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian, kata Nabi Nuh alaihi salam, "Yursilis samaa 'alaikum midrara." Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. "Wa yumdidukum bi amwali wa banin." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta-harta kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala pula akan memperbanyak anak-anak kalian. "Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang dengannya tentunya kalian memanfaatkan hal tersebut. Demikian yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah, yang senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di antara faedah ketika seorang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan azab kepada mereka. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dalam keadaan engkau, wahai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka ketika mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab kepada hamba-hambanya ketika mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang senantiasa bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قوم مسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله، setelah kita mengetahui di antara beberapa keutamaan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sebagai hamba Allah yang sangat butuh kepadanya, maka hendaknya kita pun meminta ampun kepada Allah ketika kita berdoa kepadanya. Di antara tempat-tempat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika seseorang dalam keadaan salat, sebelum salam, sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-'As, ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam salat, sebelum selesai salat, doa yang juga senantiasa kita amalkan, kata beliau SAW di dalam doanya, اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Di dalam doa tersebut kita mengakui akan banyaknya kezaliman yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sungguhnya ya Allah, saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Saya telah berbuat dosa dan maksiat kepada, dan sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa tersebut kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu ya Allah, dan rahmatilah aku. Sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang akan mengampuni dosa hamba-hambanya ketika hamba tersebut benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya kepada Allah. Di dalam ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya kepada-Nya. Dan tentunya tobat yang sebenar-benarnya kepada Allah yaitu ketika memenuhi syarat-syarat tobat. Di antaranya yaitu hendaknya seorang mengikhlaskan tobatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya, menyesali perbuatan dosa tersebut dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi selama-lamanya. Dan ini tentunya terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Adapun terkait dengan hak hamba Allah, maka hendaknya seorang mengembalikan hak saudaranya yang pernah diambilnya. Maka ketika seorang bersungguh-sungguh dalam taubatnya kepada Allah, ketika dia benar-benar meminta ampun kepada Allah dari segala kekhilafan dan kesalahan yang dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala kesalahan ketika hamba tersebut benar-benar meminta ampun kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sebagaimana tentunya hal ini pernah dialami oleh para anbiya wal mursalin ketika mereka telah terjatuh dalam perbuatan dosa, dalam suatu kesalahan, mereka segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas agamanya sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.